بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian sebab yang kedua dari 10 sebab yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah merupakan udzur bagi para ulama sehingga kadang terjadi perbedaan pendapat. Kata beliau, ayyakun al-hadith qad balaghahu lakinnahu lam yathbut indahu. Yang kedua, kata beliau, yang pertama tadi hadithnya tidak sampai kepada alim tersebut. Oleh sebab yang kedua ini, hadithnya sampai kepadanya. Dia tahu hadith itu, tapi hadithnya lam yathbut indahu, tidak syah menurut alim ini. Ya, ini tadi yang kita sebutkan sebagai perumpamaan. Ada kadang sebagian hadith ditanya oleh seorang alim bahwa itu adalah dalil dalam permasalahan, dan bagi alim yang lainnya dia tidak mengambil pendapat dengannya sebab dianggap bahwa hadithnya tidak syah, tidak sabit. Ya, saya sebelumnya beri percontohannya dengan apa, merapatkan tumit ketika sujud, merapatkan kedua tumit ketika sujud. Ada hadis, ya, kalau sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani, beliau menguatkan hadis itu seperti dalam sifat salat Nabi, dan beberapa ulama lainnya di masa ini seperti Syekh Mukbil, juga Syekh Bakar Abu Zaid dan lain-lainnya, mereka melemahkan hadis tersebut. Ya, maka kadang di siapa yang melemahkannya, dia bukan dalil. Ya, hadisnya mereka tahu, tapi mereka anggap bahwa itu adalah hadis yang apa? Hadis yang lemah. Maka di sebab yang kedua, kadang terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Kemudian sebab yang ketiga, ini yang saya agak apa meringkas, sebab kita masih ada pembahasan lain selain daripada sebab ini. Kemudian juga harus tersisa sebagian waktu untuk menjawab pertanyaan. Sebab yang ketiga disebutkan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kata beliau, i'tiqadu dha'ful hadits bi ijtihadin qad khalaqahu fihi ghayruhu. Ya, dia meyakini kelemahan hadis dengan sebuah ijtihad yang ia diselisihi di dalam hal tersebut oleh ulama yang lainnya. Nah, dan ini diberi beberapa contoh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa kadang sebuah hadis datang dalam sebuah jalan, sebuah riwayat. Riwayat ini menurut sebagian alim rawi thiqah, tapi alim yang lainnya dianggap bahwa rawi tersebut adalah rawi yang dhaif, rawi yang tidak terima riwayatnya. Ya. Nah, dan dia sebutkan di sini beberapa keadaannya dalam, ya, kaitannya dengan masalah periwayatan hadis. Ya, kaitannya dengan masalah periwayatan hadis. Perbedaan antara sebab yang kedua dan sebab yang ketiga ini, kalau di sebab yang kedua tadi, sebab yang kedua hadisnya memang tidak syah menurutnya, karena hadis dianggap lemah. Kalau sebab yang ketiga ini lebih khusus lagi di dalam pembahasan sanad, menguatkan sanad, memberikan hukum, itu ada syarat-syarat ditentukan di dalamnya. Ya, ada syarat-syarat ditentukan di dalamnya. Misalnya rawi itu thiqah, terpercaya. Ya, rawinya harus adil, bagus, kuat hafalannya. Dalam menentukan dia adil, bagus, sini pandangan para ulama berbeda-beda. Ya, sini beliau masuk ke dalam merinci pembahasan lebih khusus lagi. Ya, beliau merinci pembahasan lebih khusus lagi. Nah, Karena itu kadang ada hadis disahihkan oleh Al-Hakim, tapi para ulama yang lainnya tidak mensahihkannya, bahkan melemahkannya. Dan Al-Hakim sendiri kadang mensahihkan sebuah hadis, kemudian datang para imam setelahnya melemahkan apa yang disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, ditakib Al-Hakim oleh Ibnu Hajar misalnya, oleh sebelumnya juga Zahabi dalam Mustadrak terhadap apa dalam talqis beliau terdapat sebagian istidrakat takib terhadap Al-Hakim apa yang Al-Hakim salah di dalamnya. Ya. Ini sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, kata beliau, ishtirathu fil khabar al-wahid al-adil al-hafiz syuratan yukhalituhu fihi gairuhu. Isyaratan sebagian para ulama dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang hafiz, sebagian para ulama mensyaratkan syarat-syarat diselisih oleh yang lainnya. Kalau tadi berkaitan dengan penukilannya, sekarang ada sebagian riwayat misalnya hadisnya sendiri dari satu jalan. Ya, dari satu jalan. Ya, sebagian para ulama mensyaratkan hadis ini adalah sahih dari sisi periwayatan. Tapi dia berikan syarat tambahan. Misalnya bahwa hadis tersebut harus dicocokkan konteksnya dengan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Atau disyaratkan bahwa orang meriwayatkan hadis itu dia harus orang yang faqih. Kalau tidak, maka hadisnya tidak diterima. Begini persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh sebagian para ulama yang lainnya tidak mensyaratkannya, bahkan tidak menerimanya. Ya, ini sebab yang keempat. Nah, sebab yang kelima, kata dia, ayakul al-hadith qad balagahu wa sabata indahu lakin nasiyahu. Ya, walakin nasiyahu. Sebab yang kelima, hadith telah sampai kepada beliau dan sabit menurut beliau, tapi ia lupa hadith itu. Ia lupa. Dan ini beri contoh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kisah yang masyhur dari Umar bin Khattab. Ya. Kisah masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ketika beliau ditanya tentang seorang lelaki yang junub dalam safar, kemudian orang ini tidak menemukan air. Nah, maka kata Umar, la yusalli hatta yajid al-ma. Hukum yang diberi oleh Umar, jangan dia sholat sampai dia ketemu air. Ya. Dia lupa hukum tayammum. Ya, padahal siapa beliau? Umar bin Al-Khattab. Maka Ammar bin Yasir berkata, ya Amirul Mu'minin, ya wahai Amirul Mu'minin, ingatkah kamu ketika saya dan engkau ya, dalam sebuah perjalanan menunggangi unta, kemudian kita junub. Adapun saya berguling-guling di tanah. Ya. Seperti hewan berguling-guling. Adapun engkau tidak sholat. Ya. Kemudian saya sebutkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tayammum. Jelas? Ya. Maka Umar berkata, ittaqillah ya Ammar, berkatalah kamu kepada Allah ya Ammar. Ya. Maksudnya, ya kamu perhatikan itu, sebab Umar tidak ingat hal tersebut. Ya. Kata Ammar, ya, kalau engkau ingin, saya tidak ceritakan hadis ini. Bukan dihafalah ya Ammar. Ya, tapi Umar berkata, bal nuwallika min dalika ma tawallai. Bahkan kami membiarkan kamu, mengizinkan kamu, sesuai dengan apa yang kamu hendaki. Perhatikan ya, ini sunnah disaksikan oleh Umar. Kemudian Umar lupa dan dia memberi fatwa berbeda dengan sunnah tersebut. Dia ambil udur beliau. Udur beliau radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, kemudian sebab yang keenam yang disebut disini oleh Ibn Taymiyyah, ada ma'rifatihi bidalalatil hadith. Ya. Dan kadang seorang terjadi perbedaan pendapat sebab tidak mengetahui tentang dalalah al-hadith. Ya. Itu tadi sebab-sebab yang sudah berlalu berkaitan dengan dalil. Ini sebab yang keenam ini berkaitan dengan dalalah al-hadith. Dalilah yang terdapat di dalam hadith. Kadang terdapat perselisihan karena ia tidak mengenal tidak mengetahui dalalah. Ya. Apa yang ditunjukkan oleh hadis? Sebab di dalam apa? Sebagian konteks hadis adalah lafaz-lafaz yang telah perlu dijelaskan, yang perlu diartikan. Ya. Kalimat-kalimat gharib, apa kalimat-kalimat gharib? Kata-kata yang asing yang perlu dirinci apa maknanya? Ya. Ini adalah yang menyebabkan terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, iya. Jadi ada lafaz, misalnya disebut di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beberapa contoh, di antaranya seperti al-mulamasa. Ya. Dalam bab jual beli, al-muzabana, al-mukhabara, al-muhaqalah, al-munabadah, al-gharab. Ini semuanya adalah berkaitan dengan masalah muamalah. Lafaz-lafaz, istilah-istilah. Ya. Hal yang seperti ini kadang karena tidak diketahui dalalah darinya, maka kadang ada kekurangan dari sebagian ulama di dalam menjelaskannya. Iya. Maka ini diantara sebab yang disebutkan di sini oleh beliau. Dan ini sebab yang keberapa? Hah? Sebab yang keenam. Kemudian kata beliau rahimahullah, sebab yang ke-7. Fa'tiqaduhu an la dalalata fil hadith. Dia meyakini bahwa tidak ada pendalilan di dalam hadis. Ya. Walau sebelumnya dia tahu ada pendalil, dia tahu hadisnya, tapi dia tidak tahu sisi pendalilannya. Ya. Kalau ini yang ketujuh, hadisnya sampai, dia tahu hadis ini dan dia yakini tidak ada sisi pendalilan di dalamnya. Ya. Tidak ada sisi pendalilan di dalamnya. Nah. Mungkin dia tahu orang yang berdalilkan sisi pendalilannya begini, tapi dia sendiri tidak meyakini itu pendalilan yang ada di dalam hadis tersebut. Dan ini banyak berkaitan dengan masalah usul fikih tadi. Saya beri contoh tadi dengan masalah bil taqsid dalam memahami hadis, larangan transaksi atau larangan menjual dengan dua harga atau transaksi dari apa namanya dua bentuk. Ya, di dalam menafsirkannya. Mungkin saja sebagian para ulama menafsirkan begini, tapi bagi alim yang lainnya bukan itu penafsirannya, bukan itu pendalilannya. Iya. Nah, ini kadang menyebabkan terjadinya silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Kemudian sebab yang ke-8, i'tiqaduhu anna tilka ad-dalalah qad aradaha ma dalla ala annaha laysat muradah. Iya. Kemudian dia meyakini bahwa pendalilan yang disebut di dalam hadis itu telah diselisihi oleh apa yang menunjukkan bahwa bukan itu yang diinginkan. Ya. Dalilannya telah diselisihi oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa bukan itu yang diinginkan. Nah, misalnya ada yang mendalilkan dengan sebuah hadis, diambil di dalam hadis dalalah pemahaman. Ya. Sebuah pemahaman. Dan pemahamannya ini menyelisihi dengan mantuk hadis, konteks hadis. Ya, menyelisihi konteks hadis. Makanya terjadi perbedaan. Karena itu sebagian para ulama ya tidak menerima hal yang seperti ini. Nah, ketika masuk misalnya dalam contoh hadis, "Idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air telah mencapai dua kullah, maka tidak membawa najis lagi. Ya. Sudah tidak membawa najis. Nah, karena ada yang berpemahaman dari hadis bahwa dari hadis pemahamannya apa lebih dari 20, maka itu tidak najis kalau berjatuhan najis, sebab dia dihitung air yang banyak. Ya. Ini mafhum pemahaman. Ya, tapi pemahaman ini diselisihi oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa bukan itu yang diinginkan, bukan itu yang diinginkan. Jelas ya? Maka dari sini kadang terjadi silang pendapat dan perselisihan, ya, di kalangan para ulama. Dan ini banyak contohnya di dalam dalam bab fikih, ya, di dalam tahara, di dalam masalah tawaf, ya, di dalam apa masalah tahiyat masjid, ya, dan lain-lainnya. Kemudian sebab yang ke berapa? Yang ke-9, i'tiqaduhu anna al-hadith معارض بما يدل على ضعفه ونسخه وتأويله إن كان قابلا للتأويل. Ya. Yang meyakini bahwa hadis itu menyelisihi, hadis itu diselisihi oleh sebuah dalil yang lain. Kalau ia selisih oleh dalil, maka ia meyakini bahwa hadis itu lemah atau hadis itu telah dihapus hukumnya atau hadis tersebut yang mana ya, kalau bisa memang dipalingkan mana, dipalingkan dari mana akhirnya. Ya. Ini semuanya berkaitan dengan masalah madlul al-hadith dalalah al-hadith, apakah ada atau tidak pada pendalilan tersebut dalalahnya. Ini subhanallah bercabang dari ya, berbagai cabang permasalahan yang dengannya kadang sebagian para ulama menolak ya, atau tidak berdalilkan dengan sebuah hadith. Kemudian sebab yang ke-10 disebutkan di sini, mu'aradatuhu bima yadullu ala dha'fihi atau naskhihi atau ta'wilihi bima la yataqidu ghairuhu atau jinsihi atau jinsuhu mu'aridan atau la yakunu fil haqiqah mu'aridan rajihan. Nah, ini sejumlah masalah ya, terapkan di sini oleh penulis, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab di antara sebagian usul yang dipegang oleh ahli fikih, kalau misalnya ada hadis yang akhirnya bertentangan dengan Al-Quran, tidak diterima. Dan ini madhab sebagian orang-orang Kufah. Nah, mereka lebih mendahulukan ya, nas Al-Quran di atas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini dari sisi pemberian udur ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Adapun dari sisi benarnya pendalilan itu atau benarnya cara ia berdalil, belum tentu cara berdalilnya benar. Tapi secara global dari apa atau sebab-sebab yang diterangkan oleh beliau di sini sudah bisa memberikan kepada kita pemahaman yang cukup baik bahwa para a'immah tatkala mereka menyelisih sebuah nas, mereka berbeda pendapat dengan ulama yang lain, itu ada hal-hal yang mendasarinya, ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat tersebut. Ya. Dan insyaallah taala dengan kita mengetahui sebab-sebab ini akan terbuka untuk kita ya, suatu apa ilmu yang sangat indah, suatu hal yang sangat baik, apalagi kalau kita memahami beberapa masail yang lainnya. Ibnu Taimiyah sebenarnya syaratkan di sini, cuma saya ingin meringkas waktu ya, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana memahami dalil fikih, memahami dalil, kemudian bagaimana fikih di dalam mentarjih ya, di dalam menguatkan sebuah permasalahan, bagaimana para ulama di dalam hal ini ya. Saya sudah terangkan beberapa hal berkaitan dengan dalil, tingkatannya dan seterusnya di kalangan para ulama. Di sini pembahasan khusus berkaitan dengan fikih memahami dalil ya, fikih memahami dalil. Nah, seseorang di dalam memahami dalil ya, dia perlu fikih. Dan fikih ini terdapat sejumlah madarik, sejumlah apa, bagaimana menerjemahnya, ya. Dan fikih ini diperlukan sejumlah madarik ya, sejumlah bukan ilmu tertentu agar ia bisa memahami dalil sebagaimana mestinya ya, bisa memahami dalil sebagaimana mestinya. Nah, dan bentuk-bentuk dari madarik atau bekal di dalam memahami dalil ini ya, bentuk-bentuk dari bekal memahami dalil ini ya, diambil dari beberapa hal. Yang pertama ya, diambil dari bahasa Arab. Dia harus punya fikih tentang bahasa Arab. Nah, karena itulah sangat penting artinya bagi seorang penuntut ilmu, dia memperdalam ilmu bahasa ya, mempelajari ilmu bahasa Arab, punya ihtimam dalam hal tersebut ya. Bukan dia cukup belajar, bisa baca kitab, kalau bisa membaca nahwunya benar, namun tidak, sebab dia ilmu bahasa itu cabangnya sangat banyak ya, dan sangat luas. Beda ya kalau ilmu usul fikih misalnya. Ilmu usul fikih pelajar secukupnya saja. Ya. Kaidah-kaidah fikih pelajar secukupnya. Tapi bahasa Arab, seorang semakin luas di dalamnya, maka itu semakin bagus. Ya. Semakin bagus. Yang ibaratkan sebagian guru, ya. Kalau kita semakin belajar ilmu bahasa Arab, maka seakan-akan kalau kita membaca ayat maupun hadis, seakan-akan kita berada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semakin jelasnya dan nampaknya mana dan kandungan bahasa dari ilmu bahasa yang dia kuasai, dari ilmu bahasa yang dia kuasai. Maka pemahaman di dalam sisi ilmu bahasa ini sangat penting sekali. Ya. Ketika seorang misalnya dihadapkan terhadap sebuah kalimat. Terhadap sebuah kalimat, jangan diambil terjemahan dari kamus. Kamus ini menerjemah begini, atau dia baca di kamus bahasa Arab diterjemahkan begini. Ini dia tidak punya dari sisi tabiat bahasa, apa kejiwaan terhadap bahasa, yang dengannya dia bisa memberi, mengambil fikih yang dalam dari sebuah hadis ataupun sebuah ayat. Kalau dia punya bekal dari ilmu bahasa yang bagus, maka dia akan lebih pandai mengambil fikih dari dalil. Ya, mengambil fikih dari dalil. Kemudian yang kedua yang perlu diinginkan juga dari fikih terhadap dalil, seorang punya bekal. Ya, seorang punya bekal dalam ilmu maqasid. Itu tadi yang saya isyaratkan. Ya, dengan kalimat al-maqasid. Sebab maksud-maksud agama ini, seperti yang saya terangkan tadi, ada yang kaitannya dengan perkara-perkara apa yang disebut dengan daruriyat al-khamsah, dari itu maqasid syariah, maksud dari pensyariatan, penjagaan terhadap jiwa, terhadap agama, terhadap harta, terus apa lagi tadi, terhadap akal, terhadap kehormatan, dan terhadap nasab. Ya, bagi siapa yang bilang enam, demikian rinciannya. Ya, dia memperhatikan ini. Ketika dia membaca dalil, maka sangat terarah sekali pendalilannya. Ya. Sebab begitu dia menggunakan dalil, dalil ini dia gunakan tidak keluar dari maksud syariat yang kita sebutkan tadi. Pasti terarah ke sana. Beda dengan orang yang tidak mengetahui maqasid syariat, dia menggunakan dalil, mungkin saja ya, penempatan dalil ini tidak pada tempatnya. Ataupun diarahkan kepada arah yang benar, tapi tidak terlalu tepat bentuk pengarahannya. Nah, bentuk pengarahannya ini maqasid syariah dan sifatnya umum. Ada bentuk yang ketiga, maqasid syariah, dia tadi sifatnya khusus. Sifatnya khusus. Ya. Dalam satu bab misalnya. Seperti diterangkan misalnya di sebagian fuqaha juga, ketika mereka membicarakan tentang masalah memandikan jenazah. Mereka berbicara tentang memandikan jenazah. Maka ada sebagian para fuqaha, ya, dia berbicara tentang cara memandikan. Dia berbicara dengan sebuah kaifiat dan etika-etika. Kalau kita baca di dalam tuntunan riwayat pemandian jenazah, tidak ada tuntunannya. Ya. Tidak ada tuntunannya. Jelas? Tapi hal tersebut dipakai oleh fuqaha. Kenapa? Sebab mereka punya faham maqasid syariah dalam hal ini apa? Sebagai maksud khusus untuk kejadian memandikan jenazah ini. Jadi secara umum misalnya sebagian a'immah, ya, ada yang melihat bahwa yang dimaksudkan adalah sepanjang dia adalah seorang muslim, seorang muslim dihormati. Kan begitu? Seorang muslim dihormati dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan apa? Dia mati. Ketika ketika dimandikan, ada yang mengatakan boleh diginikan, tidak boleh dibegitukan, harus dengan cara begini. Ya. Memang tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya. Yes? Tapi kalau kembali kepada maksud umum ini, mungkin benar apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama itu bisa diterima. Jelas ya? Maka ini, maqasid secara khusus berkaitan ya, kepada permasalahan khusus. Ya. Kemudian, yang keempat dari fikih terhadap dalil, ya, kadang seseorang punya kaidah-kaidah umum yang dia pegang. Ya, kaidah-kaidah umum yang dia pegang. Ya, sebab seorang penuntut ilmu, ya, seorang yang apalagi dia seorang alim, dia mempunyai kaidah-kaidah yang dia berpijak di atasnya. Ya, yang seluruh masalah-masalah cabang kembali kepada kaidah tersebut. kembali kepada kaidah tersebut, sehingga kokoh sekali dalam memberikan pendalilan dalam memfatwakan masalah. Ya, dan itu terlihat sekali kalau kita melihat ya para ulama kita di musim haji, bagaimana mereka memberi fatwa. Ya, nampak sekali fatwa mereka itu sesuai dengan kaidah-kaidah. Sebab mereka bertiga di atas kaidah. Jadi masalah apa saja yang datangnya dari ribuan manusia ini, ya, semuanya kembali kepada kaidah-kaidah tersebut. Keluar jawabannya, ya, beraneka ragam. Ya, bentuk masalah yang ditanyakan diberikan jawaban satu persatu. Sebab dasarnya mereka mengukur di atas kaidah jelas. Ya, kaidah yang jelas dan sangat terang. Ya, karena itu sangat kuat sekali di dalam apa memberikan pendidikan kepada manusia. Maka ini adalah hal yang hendaknya dijaga dan hendaknya diperhatikan. Ya. Kami maklumi kadang di dalam sebagian perkara seorang masuk ada yang memakai kaidah umum dalam dalilan. Asalnya kalau dalam bab muamalah asalnya adalah boleh. Ya, misalnya asalnya adalah boleh. Dia masuk dalam bab ibadah. Dia berkata asalnya dalam ibadah adalah tidak boleh melakukan kegiatan apapun kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan syariatnya. Ya. Kalau dalam bab muamalah, dalam pembahasan muamalah dagang, ya, atau yang semisal dengannya, mereka katakan bahwa asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya. Maka ini bentuk-bentuk dari pendalilan, apa yang mewarnai dalil, ya, fikih yang mewarnai dalil sehingga seorang itu ya tepat di dalam berdalilkan. Nah, kemudian masalah yang terakhir yang saya angkat di sini sebagai hal untuk apa namanya pijakan bagi kita dalam pencerahan, yaitu tentang masalah mentarjih, merajihkan, ya, menguatkan. Nah, yang perlu saya tekankan di sini bahwa tidak harus dalam setiap masalah ilmiah, tidak harus ada disebut pendapat yang rajih, yang kuat begini dan yang kuat begitu. Ya, tidak harus. Nah, sejumlah para ulama masih tawakuf terhadap masalah-masalah besar. Ya. Tawakuf di dalam masalah tersebut. Kita menguatkan yang mana yang rajih, yang mana yang kuat. Ya. Padahal mereka adalah ulama-ulama besar, rujukan di dalam masalah. Ya, karena itu termasuk hal yang saya apa namanya pandang kurang bagus pada seorang penuntut ilmu. Kalau dia baru pemula, baru belajar, kemudian apa terlalu mudah untuk memberikan tarjih, menguatkan. Ya boleh saja dimuatkan kalau ada ulama yang mendahulunya, ada ulama yang mendahulunya, kemudian melihat dari sisi apa yang dia belajar demikian adanya, tidak ada masalah. Tapi tidak seluruh masalah harus ditarjih, tidak seluruh masalah harus ditarjih. Ya, suatu hal yang mungkin saya sebutkan di sini sebagai kisah, ya, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, Syekh bin Bas rahimahullah pernah ditanya, saya tidak dengar sendiri dia ditanya, juga saya tidak dengar dari kaset, cuma saya baca, ada sebagian yang menulis. Syekh bin Bas rahimahullah pernah ditanya, ya, yang mana lebih afdal? Yang mana lebih afdal? Muadzin atau imam? Orang yang adzan atau orang yang menjadi imam? Hah? Yang mana lebih afdal? Ya. Ini pembahasan dibahas ya dalam pembahasan adzan. Hanya lewat para ulama memberikan. Ya, saya sendiri yang saya ketahui dari apa namanya pembahasan dan dari ulama yang lainnya bahwa adzan lebih afdal. Kan begitu. Tapi saya ingin menunjukkan kepada antum bagaimana ya Syekh bin Bas rahimahullah. Beliau ketika ditanya tentang hal ini beliau diam. Lama beliau diam. Setelah itu beliau jawab apa? Wallahu a'lam. Jawaban beliau. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Yang mana yang rajih? Coba kalau dilihat memang dari sisi keutamaan, ya sangat berat sekali untuk mentarjih di masalah ini. Kalau dia bilang imamah yang afdal, memang imamah dia wilayah. Dan apa yang sifatnya wilayah tanggung jawab umum itu punya keutamaan terhadap orang yang tidak punya tanggung jawab. Dan dari sisi ini keutamaan. Tapi kalau kita lihat ke sudut hadith-hadith tentang adhan, keutamaan orang yang adhan sangat banyak sekali hadith-hadithnya. Ya wajar kalau dia bilang Allahu a'lam. Jelas ya? Nah, Syekh Ibn Al-Taymiyyah di ceramah di saya pernah dengarkan di radio, dan ini sifatnya bukan di majlis khusus, ya, majelis yang disaksikan dan didengarkan oleh banyak manusia. Ya, beliau tanya tentang sebuah permasalahan dalam masalah zakat. Beliau katakan, saya dalam masalah ini saya tawakuf, saya tidak bisa menentukan yang mana yang kuat. Nah, dan banyak masalah para ulama kita hanya membawakan dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang berkata begini, ada yang berkata begitu. Setelah itu diam. Ya, dia pergi. Nah, maka di sini hendaknya juga diketahui dari fikih ada yang seperti itu. Ya, sebab kadang dari komitmen ilmu itu seorang yang menjawab juga harus punya warak, ya, terhadap memberikan kesimpulan dia di suatu kondisi tertentu. Tidak boleh dia berucap apa yang sepantasnya dia tidak memberikan ucapan. Ya, maka harusnya orang yang bertanya juga memahami hal itu, memahami hal tersebut. Nah, ya, maka ini secara global yang ingin saya terangkan berkaitan dengan tarjih. Dan tarjih itu sendiri adalah dia mengedepankan sesuatu yang menurut sangkanya itu lebih dikedepankan daripada yang lainnya. Ini tarjih. Dan tarjih ini kembali kepada apa? Kembali kepada orang yang berdalilkan. Dia yang merajihkan. Dia yang merajihkan. Nah, kemudian di tarjih ini letaknya di dalam masalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang dianggap. Ya, sebab tidak seluruh silang pendapat dianggap silang pendapat itu. Dan ini juga kaidah yang perlu saya tekankan. Ya, kata sebagian para ulama, yaitu Abdul Hasan Ibn Al-Hassab, yang berkata, "Lisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun laku habban minan nabari." Tidak seluruh khilaf itu dianggap mu'tabar. Tidak seluruh khilaf dianggap, diterima. Kecuali khilaf yang punya apa? Punya sisi kekuatan dari nabar, dari sudut pendalilan atau sudut pandangan yang tepat. Ya. Kalau dia ada sudut pendalilan yang benar, khilafnya mu'tabar. Ya. Tapi kalau masalah sudah berlalu sedemikian rupa para ulama, ya, komitmen di atasnya, datang orang belakangan menyelisihinya, tidak boleh dikatakan oh silam pendapat para ulama, okay, dalam masalah, tidak boleh. Dipahami? Ya, seperti kemarin misalnya ramai masalah sholat Abu Basir Indonesia, tidak okay, boleh dikatakan karena ada menyelisih, oh ada silam pendapat di kalangan manusia, tidak okay, boleh berkata demikian. Bahkan orang yang datang seperti ini itu dianggap adalah orang yang keluar dari kesempatan kaum muslimin. Ya, sudah berlalu 14 abad, tiba-tiba datang orang yang baru lahir kemarin, ya, kemudian mengadakan boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Mana pembahasannya di ulama terdahulu benar yang membuka masalah itu? Mereka semuanya hanya mengatakan, ya, sholat itu tauqifiyah dan semuanya dengan apa? Bahasa Arab. Ya, jelas sampai sini? Nah, makanya setiap masalah yang dikatakan silang pendapatnya diterima. Ya, dia apa dalilnya? Nah, ketika setiap orang membawakan dalil yang bisa diterima dari sudut pendalilan, nah, barulah di sini kata silatnya mu'tabar, silatnya dianggap. Nah, di sinilah yang terjadi tarjih, boleh dikuatkan, boleh dikuatkan. Ibarat para ulama di dalam merajihkan, ya, beraneka ragam. Dan ini juga termasuk keindahan di dalam etika dan akhlak. Ya, sebab ada yang memakai kalimat rajih yang kuat begini, yang benarnya begini. Dari yang lagi kalimat yang hati saya condong ke sana adalah ini, atau yang paling dekat adalah ini, ya, yang paling dekat adalah ini. Nah, dari kalimat-kalimat lain yang dipakai oleh para ulama, ya, beberapa penggunaan kalimat dan ini mengibaratkan kadang pembahasannya ada kalimat yang lembut di dalamnya, ada penegasan sesuai dengan kadar ijtihad orang yang berdalil di dalam masalah tersebut. Ya. Kemudian apa ukuran untuk mentarjih? Ya. Dengan apa seorang itu mengukur mentarjih? Ini juga para ulama berbeda pendapat dalam atau ada beraneka ragam hal yang terjadi di kalangan para ulama dalam mentarjih. Hanya merajihkan dengan hukum kebanyakan. Dia melihat misalnya kebanyakan para ulama berpendapat ini, maka dia rajihkan pendapat tersebut. Sebab itu adalah pendapat kebanyakan ulama. Dan memang secara umum, seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau membaca satu persatu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan beliau katakan, saya ketemukan pendapat jumhur ulama, kebanyakannya adalah apa? Kebanyakannya yang benar. Ya, jelas ya? Kebanyakannya yang benar. Memang betul itu. Kalau diambil dari sisi hukum umum, Tapi hukum satu persatu tidak boleh diambil seperti itu. Sebab yang dilihat bagi seorang adalah apa? Kemudian ukuran adalah dalil, bukan ukuran ucapan orang per orang. Sepanjang dalil menunjukkan, ya, dan jelas bahkan tegas menunjukkan hal yang menyelisih pendapat kebanyakan, dia harus berpegang dengan dalil. Ya, kerana itu Ibnu Taimiyah sendiri dalam beberapa masail, Ibnu Taimiyah menyelisih seluruh ulama di masanya. Ya, bahkan beliau dapat masalah karena menyelisih dalam masalah-masalah tersebut. Dan maruf ya pendapat beliau dalam masalah talak dengan apa namanya, dengan talak tiga, ya, dengan satu kali lafaz, atau dia katakan tiga talak dalam satu majlis, Ibnu Taimiyah hanya menganggap jatuh satu. Di mana para ulama yang lainnya, jumhur ulama menganggap bahwa itu dianggap tiga kali talak, jatuh talak tiga. Nah, dan di sini beliau diselisih oleh banyak ulama sampai beliau sendiri mendapatkan masalah, ya, fitnah karena pendapat beliau itu. Ya, nah, dan ulama kita di masa ini juga berselisih tentang masalah tersebut, berselisih tentang masalah tersebut. Yang jelas, kadang diterjih dengan al-arjah kebanyakan, ya, terjih dengan kebanyakan. Dan kadang sisi lainnya dia menterjih dengan amalan yang dilakukan oleh para ulama. Ini yang biasa disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Kadang disebutkan ini adalah pendapat fulan, fulan, dan fulan. Ya, pendapat alim fulan dan fulan disebut nama-namanya. Dan ini yang dipakai beramal oleh para ulama. Ini yang dipakai beramal oleh para ulama. Nah, seperti Imam Ahmad ketika beliau merajihkan apa namanya, mengusap di atas kos kaki, beliau mengatakan yang diamalkan oleh sahabat adalah ini. Ya, beliau mentarjih dengan apa? Dengan amalan, apa yang dilakukan atau apa yang diamalkan. Nah, dan kadang tarjih dilihat karena itu lebih zahir, lebih mendekati sunnah, ya, lebih mendekati dalil. Ya. Nah, dia baca misalnya, dia baca, ya, misalnya di dalam masalah sholat berjamaah, ya, masalah sholat berjamaah, apakah boleh, ya, ada jemaah kedua atau tidak? Nah, ini masalah di ada pembahasannya, dan tentunya antum semua tahu bersama tentang bagaimana pendapat Syekh Al-Albani dalam masalah ini. Ya, saya ingin memperlihatkan sudut sebagian para ulama di dalam tarjih, bagaimana dia membuatkan. Ya. Dimaklumi bahwa imam masjid itu masjid, karena dia punya imam ratib dan kalian tidak punya imam ratib. Kalau dia punya imam ratib seperti masjid di pelabuhan atau masjid di apa namanya, di terminal atau masjid di bandara, tidak ada imam tetapnya. Setiap orang masuk solat pergi, masuk solat pergi. Bagian seperti ini, ya, berulangnya jemaah berapa kali pun, itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya. Jelas ya? Tentang bolehnya. Nah, demikian pula masjid yang ada imam ratibnya. Ya, kalau ada masjid ada imam ratibnya, maka bikin jemaah, dua jemaah sekaligus dalam masjid itu, ini hukumnya haram. Menurut kesepakatan para ulama, tidak diperbolehkan. Tapi yang dipermasalahkan, ya, diperselisihkan antara makruh dan tidaknya. Radikalnya bukan antara haram dan tidaknya, antara makruh dan tidaknya. Kalau ada imam ratib, ya, dia sudah selesai sholat, kemudian datang jemaah kedua belum sholat, apakah mereka boleh bikin jemaah kedua atau tidak? Ya, di sini silang pendapat para ulama antara makruh dan tidaknya. Ya, sebagian para ulama mentarjih di sini dari sisi kebanyakan. Sebab pendapat jumhur ulama itu adalah boleh, dan ini mungkin dari jumhur para sahabat mereka membolehkan. Ya. Tapi sebagian para ulama dalam hal ini mentarjih pendapat jumhur tentang bolehnya bikin jemaah kedua dengan apa? Dengan zahir sunnah. Perhatikan solat berjamaah. Mereka mengambil kalimat zahir. Perhatikan solat berjamaah. Diperintah solat berjamaah. Orang yang tidak hadir dia apa? Diperintah untuk suruh bakar rumahnya. Ya. Ubil ibni maktum yang sedemikian banyak kuburnya. Kalau ditanya kamu dengar adzan, iya. Kalau begitu datang ke masjid. Iya. Dari zahir sunnah yang menunjukkan penekanan al-jamaah, maka sejumlah para ulama mentarjih dari sisi itu. Dan ini tarjih pada tempatnya. Ya, bentuk menguatkan, ya, sisi pendapat pada tempatnya. Jelas di sini? Iya. Baik, kemudian juga ada bentuk mentarjih ya, dengan melihat kaidah di dalam masalah, melihat kaidah di dalam masalah, ya. Seperti misalnya di dalam pembahasan apakah kotoran hewan itu najis atau tidak, ya. Apakah kotoran hewan najis atau tidak? Ya, sebagian para ulama memberikan dalilan bahwa kotoran kalau sifatnya dia adalah kotoran apa namanya dari hewan yang bersepatu, memang ada dalil yang menunjukkan najisnya. Tapi selain daripada itu, kotoran ayam misalnya, kotoran cicak atau kotoran bebek atau kotoran kambing, apakah najis atau tidak? Ya, mereka menterjemahkan dengan kaidah umum. Kaidah umum asalnya, ya, tidak ada najis, asalnya suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan bernama tentang najisnya. Makanya dia mentarjih dengan apa? Dengan kaidah landasan. Makanya diantara mamat, diantara pijakan-pijakan ya para ulama di dalam mentarjih, ada bentuk-bentuk tarjih yang lainnya, ada bentuk-bentuk mentarjih yang lainnya dipakai oleh para ulama. Dan ini pembahasannya agak detail sedikit, masuk ke dalam pembahasan usul fikir yang saya khawatir dan sebagian ikhwah kadang merasa berat pembahasannya. Maka yang saya nasihatkan dari apa yang telah lalu, ya, setiap orang hendaknya mengagungkan nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, lain setiap orang yang mengetahui kedudukan para ulama, ya, dan berbaik sangka kepada mereka, apalagi dia adalah ulama yang dikenal berpegang dengan sunnah, gigihan berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Karena yang dilihat dari sisi penalilan mereka, pendapat-pendapat mereka, ya, apa yang mereka gunakan, dan dilihat bagaimana masalah yang mereka jadikan sebagai pembahasan dan seterusnya dari apa-apa yang telah kita uraikan. Kemudian juga yang saya nasihatkan di sini kepada seluruh ikhwah, bahwa di dalam menuntut ilmu itu ada yang disebut dengan nama ta'til. Seseorang mendidik dirinya dengan ilmu-ilmu dasar sehingga dia punya pijakan memijak di atasnya. Ya. Dia punya pijakan memijak di atasnya. Dan ya, seorang hendaknya setelah dia belajar dan menuntut ilmu, ya, dia berusaha mencari dan berusaha, ya, kalau dia belum belajar misalnya buku yang kecil dalam masalah akidah, misalnya dia mulai dari Qawaidul Arba'ah, atau mulai dari salah satu usul tiga landasan utama, atau dia mulai dari usul sita, ya, dia baca kepada guru. Nah, dia baca kepada guru atau dia minta kepada ustaznya untuk diajarkan, walaupun tidak ada hal apa yang diajarkan, tapi dia cari, ya, bagaimana dia bisa mempelajari hal tersebut agar supaya terbentuk kaidah-kaidah dalam dirinya, ya, dasar-dasar dalam ilmu. Dan semua cabang ilmu seperti itu, ya, harus ditempuh, ditaksil pada diri dasar sehingga bisa membangun di atasnya, bisa membangun di atasnya. Sebab kalau pondasinya salah, maka bangunan yang di atas juga akan munculnya apa? Munculnya salah pula. Ya. Karena itu di dalam seorang yang terbelajar dilihat bidang ilmu apa yang dia pelajari. Bidang ilmu itu alhamdulillah banyak. Ya, bidang ilmu banyak. Nah, seorang penuntut ilmu, dia di awal-awal jangan sibuk masuk di dalam silam pendapat, perbedaan pendapat, mentarjih. Ya. Dia duduk kepada seorang guru, belajar suatu cabang ilmu, walaupun dia hanya mengerti pendapat yang kuat saja, maka itu sudah cukup. Mengerti pendapat yang kuat dengan dalilnya, setiap masalah dengan dalilnya, setiap masalah dengan dalilnya. Ya. Dia tumbuh di atas hal ini, dia mempunyai fondasi namanya. Nanti ke depannya, dia bisa apa? Memperluas. Ya. Karena itu diantara hal yang dipuji dari Ibnu Qudamah, Ibnu Qudamah menulis beberapa buku. Ya, beliau menulis beberapa buku. Buku beliau yang paling pertama adalah Al-Umdah. Beliau menulis kesimpulan fikih dibangun di atas satu pendapat yang rajih. Ya, satu pendapat yang rajih. Kemudian beliau menulis buku beliau yang kedua. Ya, buku beliau yang kedua adalah pendapat di dalam mazhab yang kuat dan diiringi dengan pendapat yang kedua. Ya, sebagai perbandingannya. Ya, kemudian di tingkatan yang ketiga, ya, beliau menulis kitabnya Al-Mughni. Dan kita penulis ini meluas dan meluaskan seluruh apa pendapat para ulama. Dan kelihatannya ada buku yang lain, ya, saya tidak ingat jelas. Ya, beliau urut seperti bertingkat-tingkat jenjang seorang penuntut ilmu. Maka ini yang hendaknya diperhatikan dan dijadikan sebagai metode-metode dalam belajar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang apa senantiasa bisa mempelajari ilmu agama di atas kaidah-kaidah yang benar. Ya, Allah musta'an. Sebagai penuntut ilmu, kita membaca dan mendapati adanya perbedaan pendapat para ulama dalam bidang cabang agama. Bagaimana metode yang kita pakai untuk memilih salah satu pendapat dari mereka? Karena masing-masing ulama menggunakan dalil. Agar kita berijtihad diri kita sendiri menggunakan salah satu pendapat dari para ulama tersebut yang lebih mengutamakan pendapat jumhur ulama. Nah, pertama, kalau ada silang pendapat di kalangan para ulama, kewajiban yang pertama dilihat orang yang melihat silang pendapat ini. Kalau dia punya keahlian di dalam membahas, maka dia harus membahas, ya, harus meneliti. Dia buka masalah tersebut, dia teliti dalil-dalilnya, kemudian dia pegang pendapat yang kuat bagi dirinya. Sebab dimanapun dari dua pendapat yang dia kuatkan, ada ulama yang telah berpendapat dengannya. Dia tidak bikin pendapat baru. Jelasnya? Ya, ini yang pertama. Kalau dia tidak mampu, maka dia baca dalil dari setiap ulama itu. Ya. Dia baca dalil dari setiap ulama itu, dan dia ambil apa yang hatinya condong ke situ dari apa yang dia baca. Jelasnya? Kalau dia tidak mampu, ya, bingung melihat hal tersebut, maka dia lihat saja siapa yang lebih alim dari keduanya. Ya. Siapa yang lebih alim dari keduanya dan diambil salah satunya. Dan itu bukan taklid, tapi itu mengambil berita orang yang dipercaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik, maka mintalah kejelasan. Kata Sanani dalam Syarh Muqaddimah, artinya kalau yang datang itu adalah orang yang terpercaya, maka dia diterima. Dia diterima. Ini keadaan apa? Keadaan dia tidak bisa menilai dalil. Ini bagi orang yang ami, orang yang awam, tidak bisa sama sekali menentukan, maka dia lihat siapa lebih alim. Ya, dari keduanya. Tapi kalau seorang awam membaca pendapat para ulama dan dia lihat dalilnya, dia condong kepada salah satunya, tidak ada masalah. So, kemana pun dia condong dengan dalil. Kan begitu? Karena membaca dalil yang disebutkan oleh ulama tersebut. Jelas sampai sini. Ya. Ini kesimpulan apa yang saya jawab sekarang ini. Ini kesimpulan yang saya pahami dari banyak ulama yang menjawab seputar masalah ini. Dari Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Ibn Al-Taymin, Syekh Salih Fawzan, kemudian Syekh Muhammad bin Hadi dalam sebagian majlis. Ya. Itu yang saya pahami. Dan nah, kesimpulan dan mana yang mereka sebutkan adalah apa yang saya terangkan tadi. Sebagaimana patokan syariat dalam menyikapi orang berselisih pendapat dengan kita, baik dalam perkara dunia maupun agama. Ya. Kalau dalam perkara dunia, harusnya hal tersebut tidak menjadi hal yang memutuskan hubungan di antara sesama muslim. Ya. Sepanjang tidak ada dasar syariat yang membenarkannya. Nah, kalau dalam masalah agama telah saya terangkan, ini satu ceramah semuanya berkaitan dengan masalah itu. Bagaimana mencegapi silam pendapat dalam masalah agama. Dalam permasalahan yang dipersensikan oleh para ulama, apakah kita boleh memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita? Ya. Masalah itu dibagi dua. Ada masalah dan sifatnya qat'iyat, perkara yang jelas, gamblang, ya, dan merupakan dasar pokok ahli sunnah. Nah, seperti yang dari yang berimu di sini, ya, dan izan di dalamnya untuk mengikuti. Tapi kalau masalahnya berkaitan dengan masalah yang kedua, yaitu ijtihad, ya, ada kemungkinan ijtihad di dalamnya, berbeda di dalam memberi hukum, itu adalah hal yang wajar, tidak harus mengizan, tidak harus mengizan. Menghukumi seseorang itu ahli bid'ah, atau seorang itu hizbi, atau seorang itu begini dan begitu, itu ijtihad semuanya. Itu adalah apa? Ijtihad. Nah, karena itu dari dulu sampai sekarang, para ulama berbeda pendapat. Ya. Banyak para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi Haris al-Muhasibi. Berbeda pendapat ibarat para ulama dalam menghukumi Daud al-Bahiri. Ya. Berbeda pendapat para ulama. Ya. Sebab ini semuanya kaitannya dengan masalah apa? Dalam masalah ijtihad. Demikian pula di masa ini. Demikian pula di masa ini. Nah, dan kita harus selalu melihat dan mengambil ibrah, ya, bagaimana para ulama kita di dalam mengikuti silam pendapat, ya, dalam mengikuti silam pendapat. Dan dari dahulu, ya, Syekh Muqbil rahimahullah sering kita dengarkan beliau berkata bahwa manusia itu di dalam sebuah fitnah terbagi tiga. Ya, ada yang punya ilmu tentang itu, maka dia berbicara dengan ilmu. Dan ada yang tidak punya ilmu, maka hendaknya dia diam. Dan ada orang yang tidak paham, atau dia tawakuf di dalam masalah, tidak bisa menentukan, maka hendaknya dia tawakuf, diam di dalam masalah. Dan diharuskan seorang itu ikut di dalamnya. Sebab kaitannya ini diberkaitan dengan masalah ijtihad. Ini ada di akar para sahabat. Antum lihat ketika terjadi peperangan, ya, antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan siapa yang bersama beliau, dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan siapa yang bersama beliau, semuanya sahabat. Ini kan berbeda pendapat, ya kan? Berbeda pendapat. Dan kita tahu bahwa di masa itu sejumlah para sahabat ada yang tidak ikut kepada, tidak kepada Ali dan tidak pula kepada Aisyah, tapi menyendiri, ya, menyendiri seperti Sa'd bin Abi Waqqas. Dan mereka yang tidak ikut ini tidak ada dari kalangan sahabat yang menyalahkannya, tidak dari kalangan sahabat yang menyalahkan mereka. Ya, karena itu harus memahami fikih apa yang diperselisihkan, di mana letaknya, siapa orang yang berselisih itu. Nah, ini dengan semuanya ada timbangan-timbangannya. Karena sebuah kesalahan yang namanya salah, ya, kesalahan itu jelas kesalahan itu terang diterangkan itu salah, betul itu salah menurut dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang menyikapi pelaku kesalahan ini apa? Ya, beda ya antara menyikapi kesalahan dan menyikapi pelaku kesalahan. Ya, ini beda hukumnya. Nah, karena itulah dibedakan oleh Rasulullah SAW memberikan hukum kepada sejumlah sahabat yang jatuh dalam kesalahan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah seorang alim dari ulama sahabat. Ya. Dan ketahui tentang keilmuannya, dijadikan sebagai duta Rasulullah SAW kiaman kerana keilmuan beliau. Pemuka para sahabat. Bersama dengan itu Nabi menegur beliau dengan sangat keras ketika beliau mengimani manusia dan memperpanjang solatnya. Apa teguran Nabi? Afattahun anta ya Mu'ad, apa kamu tekan fitnah wahai Mu'ad? Ya. Ini kesalahan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Tapi kesalahan ini tidak menggugurkan beliau, sebab kesalahan yang terjadi pada beliau kesalahan dalam penerapan manhaj, bukan di manhajnya, ya, bukan di asal agama yang beliau pegang, tapi kesalahan di dalam apa? Di dalam penerapan. Karena itu bentuk kesalahan harus dibedakan. Salahnya di mana? Apa bentuknya? Apa jenisnya? Apa sebab-sebab yang menyebabkan munculnya kesalahan itu? Ya. Apa kesalahan ini berkaitan dengan usul atau berkaitan dengan furu' ahli sunnah? Ya. Ya, samihi. Ini semuanya ada ukuran-ukuran, timbangan-timbangan. Karena itu mengharuskan mengikuti sebuah pendapat dalam hal-hal yang banyak timbangan seperti ini, itu adalah hal yang tidak, apa namanya, tidak benar. Nah, karena itu yang kita lihat juga di masa ini di berbagai fitnah yang mu'asirin, kita lihat para ulama kita, ya, mereka berbeda pendapat tapi tidak saling menghajar di dalam masalah tersebut. Ya, saya sendiri banyak pengalaman yang saya lihat dari para ulama yang saya saksikan, ya, di masa fitnah Abul Hasan, Syekh Rabi Hafizahullah telah menulis tulisan-tulisan yang sangat banyak membantah Abul Hasan, menjelaskan kesesatannya, ya, dalam sejumlah usul ahli sunnah. Nah, dan ini sudah berjalan sekian lama, tulisan beliau sudah lama, banyak yang keluar. Saya tahu Al-Hasan ke Madinah. Dari Madinah beliau duduk dengan sejumlah para masyayikh. Ya. Duduk dengan sejumlah para masyayikh ulama Madinah. Ya, Syekh Abdul Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Salih Suhaimi, dan paling terakhir adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri. Sebab beliau safar kemudian kembali. Dia dengan Abu Hasan. Ya. Nah, bersama dengan Syekh Rabi Hadidahullah tidak mengizam pendapat beliau kepada ulama Madinah. Ya. Sebab ini adalah masalah yang ijtihad. Hendaknya dibuka bagi orang lain untuk berijtihad di dalamnya. Tapi perhatikan setelah pertemuan di Madinah, ternyata Abu Hasan, ya, kelihatan ya, bagaimana dia apa namanya bermain-main dan bagaimana dia menyelewengkan ya, apa yang terjadi di pertemuan dan sebagainya, maka semakin nampak bagi para ulama siapa hakikatnya Abu Hasan ini. Jelas sampai sini? Ya, dan ini yang fikih hendaknya kita cermati. Nah, pernah datang seorang ke Jizan, dan antum tahu di kota Jizan itu dikenal dengan dua ulama ahli sunnah yang terkenal. Masa fitnah Abu Hasan, Syekh Rabi Hafizahullah telah menulis tulisan-tulisan yang sangat banyak membantah Abu Hasan, menjelaskan kesesatannya ya, dalam sejumlah usul ahli sunnah. Nah, dan ini sudah berjalan sekian lama, tulisan beliau sudah lama, banyak yang keluar. Setelah itu Abu Hasan ke Madinah. Dari Madinah beliau duduk dengan sejumlah para masyayikh. Ya, duduk dengan sejumlah para masyayikh ulama Madinah. Ya, Syekh Abdul Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Salih Suhaimi, dan paling terakhir adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri. Sebab beliau safar kemudian kembali. Dia dengan Abu Hasan. Ya. Nah, bersama dengan Syekh Rabi Hadidahullah tidak mengizam pendapat beliau kepada ulama Madinah. Ya. Sebab ini adalah masalah yang ijtihad. Hendaknya dibuka bagi orang lain untuk berijtihad di dalamnya. Tapi perhatikan setelah pertemuan di Madinah, ternyata Abu Hasan, ya, kelihatan ya, bagaimana dia apa namanya bermain-main dan bagaimana dia menyelewengkan ya, apa yang terjadi di pertemuan dan sebagainya, maka semakin nampak bagi para ulama siapa hakikatnya Abu Hasan ini. Jelas sampai sini? Ya, dan ini yang fikir hendaknya kita cermati. Nah, pernah datang seorang ke Jizan, dan antum tahu di kota Jizan itu dikenal dengan dua ulama ahli sunnah yang terkenal. Dan kalau apa namanya waktu mencukupi, sebenarnya akan kita sebutkan agar supaya kita terbuka bagaimana para ulama ya, mereka di dalam bermuamalah, dan ini semuanya menunjukkan besarnya semangat mereka manusia itu mendapat hidayah ya, besarnya semangat mereka manusia mendapat hidayah, dan bagaimana besarnya semangat mereka untuk menjaga hubungan antara alim dengan ulama yang lainnya. Nah, cari waktu? Bolehkah selaku kalau boleh merendahkan kehormatan saudaranya yang tidak sependapat dengannya dalam perkara yang diposisikan oleh para ulama? Lalu ya, sepanjang semuanya ada dalil yang jelas dan sepanjang ada hal-hal yang apa bisa dimaklumi sebagai ujar di situ, tidak boleh ada yang saling merendahkan seperti ini. Apalagi dia adalah ikhwan, bersaudara, ya. Maka tidak pantas syaitan masuk antara mereka di dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, syarat diterimanya pendapat sahabat yang sekarang kan tadi itu harus terpenuhi semuanya, ya, menurut pendapat yang menerimanya. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya masalah syiar turun? Nah, ini pertanyaan yang penting sebenarnya untuk dijawab, supaya sebagai apa namanya bentuk penerapan terhadap saya yang kita terangkan. Sebab ada juga yang mengambil cucu silat ini, begini cara menyikapi perbedaan pendapat, sampai masalah syiar turun kita juga harus menghargai perbedaan pendapat. Yes, harus menghargai perbedaan pendapat. Karena itu saya tadi tekankan, apa yang dinamakan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang dianggap itu ada. Jelas ya. Sekarang apa khilaf di kalangan para ulama masalah khilaf tarat? Ya, harus itu. Mereka hanya menyebut ada yang memuji khilaf tarat dan ada yang apa? Mentahdir, kan begitu? Ya, ada yang mentahdir dan ada yang memperingatkan kesalahannya dan menghindar, memperingatkan umat untuk meninggalkannya. Nah, para ulama yang apa namanya memuji ya? Kalau dilihat di dalam fatwa-fatwa mereka atau dalam apa yang nampak, itu kebanyakannya hanya menyebut tentang apa? Tentang amalan-amalan baik yang mereka lakukan. Ya, dan itu semuanya orang paham. Membangun masjid, ya, memberi santunan kepada orang miskin, menggali apa namanya sumur supaya orang minum darinya. Itu amalan-amalan kebaikan. Dari bersih-bersih pendapat dalam hal itu. Ya. Ya, kalau ditanya ada yayasan yang bikin seperti itu, kira-kira apa jawabannya? Ya, hal yang bagus dianjurkan kan dulu. Nah, tapi coba tanya tentang kesalahan-kesalahan syiar turat kepada ulama yang memujinya. Ya, kesalahan-kesalahan syiar turat tentang kepada ulama yang memujinya. Ya, nah, karena itu saya lihat dari bentuk yang salah, dan mungkin kalau saya bahasakan lebih tegas, suatu hal yang mengikuti hawa nafsu, kalau ada mengajukan pertanyaan kepada ulama tentang masalah syiar turat, ya, kemudian dia katakan bahwa manusia berselisih dalam hal ini, berpecah ya karena syiar turat ini, tanpa dijelaskan ya apa sebenarnya menjadi sumber perselisihan di dalam masalah itu. Ya, kalau mereka tidak punya hizbiyah, tidak punya bentuk hizbiyah di dalamnya, dan tidak punya kesalahan-kesalahan yang fatal mengisi akidah ahli sunnah wal jamaah, maka mungkin saja dikatakan tidak wajar seorang berselisih ya di dalam hal tersebut. Tapi kalau perselisihan berkaitan dengan usul ahli sunnah, berkaitan dengan hal yang apa namanya khilafnya masuk ke dalam khilaf qada, khilaf yang saling bertentangan, bukan khilaf tanawu, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini secara global ya, cara apa mengungkapkannya kepada manusia cukup dia berkata, dia melihat ya alim ulama yang mengatakan memujinya, ya disebut memujinya, kemudian dia lihat ulama yang mencelanya dan mentahdirnya, apa dalilnya, apa alasannya, apa alasannya, dan siapa yang memberi kritikan dengan ilmu dan hujjah itu lebih dahulukan daripada orang yang tidak mengetahuinya, orang yang memuji tanpa ada mengetahui siapa hakikat dari jemaah tersebut. Karena itu di antara pandangannya sangat bijaksana sekali ya seorang syekh di Saudi sana, karena beliau ya sungguh bang jalan, beliau telepon ke saya, beliau menanyakan ada seorang yang datang kepada beliau ya dari orang-orang yang membela tentang masalah syiar turat ini ya, kemudian dia tanyakan, beliau tanyakan tentang masalah itu apakah benar begini dan begini ya. Saya katakan bahwa orang tersebut ya memang menulis buku membela syiar turat ya, dan apa saya terangkan apa yang merupakan sisi kritikan kita terhadap isyarat terat dan apa hakikat masalahnya. Ya, syekh tersebut, ya semoga Allah membalas kebaikan untuk beliau, beliau berkata, saya sudah bilang kepada orang tersebut, ya, sekarang teman-teman kalian yang mengkritik isyarat terat, mereka mengkritik dengan ilmu atau tanpa ilmu? Ya. Pertanyaannya bagus, cuma itu dia tanya. Mereka mengkritik dengan ilmu, dengan sebuah kebenaran, atau tanpa ilmu, tanpa kebenaran? Ya, apa jawaban orang tersebut? Dia tidak bisa mengelak. Iya, mereka mengkritik dengan hujjah dan kebenaran. Sebab apa yang kita terangkan itu ada dalam mereka. Dia tidak bisa ingkari. Ya, kata syekh tersebut, ya sudah. Kalau begitu, kenapa kamu permasalahkan? Ya, ada apa dengan kamu? Nah, ya. sebagian seorang akhwat bekerja di Tandak, sudah menjadi, dia bekerja di kepolisian, dakwah kemudian menjadi polis. Jika dia keluar, ada ikatan dinas beberapa tahun, 5 tahun misalnya, dia harus membayar ganti rugi, misalnya 20 juta. Bagaimana hukum perjanjian ikatan dinas tersebut? Bagaimana sebaiknya? Ketiga, pendidikan jadi biaya gratis oleh negara. Ya. Sepanjang dia ada perjanjian seperti itu, kemudian ketika dia bekerja dia mengetahui bahwa ada pelanggaran syariat di situ dan dia keluar. Kalau dari sisi peraturan dia boleh keluar, tapi dia harus membayar ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan semasa dia mengambil pendidikan. Ya, sepanjang dia mampu melakukannya, dia bisa membayarnya. Dia bayarkan dan dia mencari keselamatan dirinya, ya, menjaga agamanya, itu lebih afdal dan lebih utama. Nah, bagaimana hukum suatu lembaga mengeluarkan ijazah dari hukuman? Ini dilihat ya keadaannya, sebab tidak setiap tempat punya hukum tertentu, hukum sendiri. Ya, dilihat. Nah, yang pertama, ijazah itu apa? Bukti dia lulus. Ya, mengikuti ujian kan begitu. Mengikuti ujian. Ya, kalau dia ikut ujian nasional disebut ikut ujian nasional. Dan apa yang disebut dari ujian itu? Hal-hal yang diujikan dari si ilmu-ilmu, maka ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya berkaitan dengan pendidikan keagamaan yang menjadi ciri sebuah pesantren misalnya atau sebuah madrasah Islam. Nah, sepanjang peraturan semuanya baik dan tidak ada pelanggaran syariat, maka insyaAllah tidak ada masalah. Saya katakan tadi tempatnya berbeda-beda dan kadang sebagian bisa dilakukan hal yang tidak ada pelanggaran syariat. Sebagian tempat di ujian umum harus bercampur baur. Tak ada sebagian ikhwah, sekolahan mereka diberi ya kemudahan, mereka bisa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah hal yang bagus, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Maka yang dilihat adalah dari sisi apakah ada pelanggaran syariat atau tidak ada hukum umum dalam hal ini. Tidak ada hukum umum. Ya. Jelas, sebab ijazah itu dasarnya adalah boleh. Ijazah dasarnya adalah boleh. Salah orang yang mengatakan bahwa ijazah itu adalah hal yang menghendaki dunia. Belum tentu. Ya, seorang yang punya ijazah dia menghendaki dunia. Nah, sebab dari peraturan umum untuk melanjutkan sekolah dimanapun, ya, apakah di sisi agama pun lainnya, kadang dia memerlukan ijazah. Kadang dia memerlukan ijazah. Dan kita juga malu bahwa banyak dari ulama kita di masa ini menyandang titel-titel ilmiah, magister, doktor, maupun yang lainnya, ya. Dan banyak yang mengajar di perguruan-perguruan tinggi, universitas-universitas yang terkenal, ya, mengajar, banyak yang menjadi musyrif untuk orang yang ingin melakukan pembahasan doktor maupun yang lainnya. Nah, dan suatu hal yang juga disebut oleh sebagian masyayikh dari Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi Habibullah atau Rahimahullah. Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi ini kawan Syekh bin Baz Rahimahullah. Iya, beliau dari ulama dan beliau dahulu meninggal dari Syekh bin Baz. Hampir ulama-ulama yang ada sekarang ini dari ulama hayat kibar ulama yang duduk itu murid-murid beliau. Murid-murid Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi. Saya dengar dari sebagian masyayikh, karena Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi berkata ijazah itu bagaikan pangkat Nabi Musa. Kawan pangkat Nabi Musa. Ya, ketika ditanya wa matil tabi yaminika ya Musa, apa yang di sebelah kanan wahai Musa? Kata Nabi Musa di dalam ayat ya, qala hiya ataya atawakkau alaiha wa ahushu biha ghanami wa liya biha ma'arib ukhra. Nabi Musa berkata dia adalah pangkat saya bersandar di atasnya. Saya menggiring domba-dombaku dengan hal tersebut dan saya ada keperluan lain, ya, dengan tongkat itu. Nah, saya dilihat siapa yang menggunakannya, siapa. Bukan artinya tidak ikhlas dan tersebut. Dan menuntut ilmu, seorang ada yang dimudahkan, dia menuntut ilmu misalnya, ya, dia kiaman, ada yang dimudahkan, tapi ada yang tidak dimudahkan. Dengan cara itu dia dimudahkan dengan cara yang lainnya. Maka sepanjang dia ingin menuntut ilmu dan mencari ilmu agama, sepanjang tidak ada pelanggaran syariat dalam hal tersebut, tidak ada yang melarangnya. Tidak ada yang melarangnya. Nah, Apa hukum anak yang dilahirkan dari kehamilan di luar nikah? Maksudnya dihamil 5 bulan kemudian menikah. Apakah anak kita boleh memakai kunyah ayahnya? Memakai kunyah ayahnya? Gimana caranya? Apa anak itu nasabnya bersama dengan bapaknya? Apa anak itu berhak mendapatkan warisan? Apakah orang tuanya berdosa apabila dia tidak memperhatikan anak tersebut? Nah, kalau dia adalah anak dari hasil zina, anak dari hasil zina, dilihat ya siapa yang menzinahi perempuan itu. Kalau dia sendiri yang melakukannya, maka dari sisi penisbatan dia nisbatkan kepada ibunya. Semua anak zina ya semuanya. Tapi kalau tentunya kalau yang dia menzinahi, maka kita lebih zahir pengarahannya kepadanya. Tapi hukum anak zina nisbat kepada ibu. Sebab al-waladu lil firash. Ya, anak itu untuk apa namanya? Firash. Untuk rajanya, maksudnya ini kenaya untuk perempuan. Dia nisbatnya kepada perempuan. Kemudian tidak ada hak warisannya sebab dia bukan anak dari nikah yang syah. Bukan anak dari nikah yang syah. Nah, bagaimana hukum kredit uang di bank? Haram atau tidak? Bukan kredit ya, minjam uang di bank. Kan begitu kan? Ya. Dia minjam uang di bank, boleh atau tidak? Ya. Dilihat ya jenisnya, jenis pinjamannya apa? Ya. Dan saya tahu bank-bank sekarang tidak ada yang jenisnya yang selamat dari riba. Semuanya ada bentuk ribanya. Kalau dipinjam, ya dikembalikan, ditambah sekian persen. Atau kalau terlambat didenda sekian persen. Semuanya ini adalah tidak boleh. Kaidah umumnya kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya semuanya adalah riba. Semuanya adalah apa? Adalah riba. Nah, baik, saya kira sudah masuk waktu asar. Ya, insyaallah taala kalau ada pertanyaan lain kita lihat di waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته